Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan faslun fi ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah, pasal tentang orang-orang beriman akan melihat Rabbnya pada hari kiamat kelak. Nah, kita baca ulang matannya. Qala Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, wal mu'minuna yarawna anna Allah ta'ala fil akhirati bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunah. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala di hari akhirat kelak dengan mata-mata mereka, dan mereka akan mendatangi Allah Ta'ala dan Allah mengajak bicara mereka, dan mereka pun berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Rabbnya mereka melihat. Al-Qiyamah ayat 22-23. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman pula, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka terhadap Rabbnya pada hari itu akan ditutupi, dihalangi, dihijab. Mahjub artinya dicegah, ada sesuatu yang menghalanginya. Yani yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir di hari kiamat kelak, la mahjubun, mereka tertutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qudamah, falamma hajaba ulaika fi hal sukhti, ketika Allah Taala menutupi mereka itu dalam keadaan marah, murka kepada mereka. Dalla ala annal mu'minina yarawnahu fi halir ridha. Maka ini petunjuk bahwa sebaliknya, orang-orang beriman akan melihatnya dalam keadaan ridha. Dalam keadaan Allah Ta'ala ridha kepada mereka. Kenapa demikian? Kenapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Kalau orang-orang kafir ditutupi, berarti kesimpulannya orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa illa lam yakun bainahuma farqun. Kalau tidak, tidak ada perbedaan. Jadi artinya tidak ada maknanya dari ayat ini. Orang-orang kafir ditutupi dari melihat Allah, ternyata orang beriman juga enggak bisa melihat. Berarti bukan sebagai suatu yang jelek bagi mereka, karena keadaannya sama dengan orang-orang yang beriman. Maka kesimpulannya, adapun orang-orang beriman, mereka dilebihkan oleh Allah Ta'ala ketika itu yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Kata beliau, wa hadza tashbihun lirru'yah birru'yah. Ini yang diserupakan adalah cara melihatnya. Dengan cara melihat, yakni melihat Allah seperti melihat bulan. Jadi melihatnya yang diserupakan. La al-mar'i bil mar'i. Al-mar'i yakni maf'ul. Bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Jadi bukan yang disamakan Allah dengan bulannya. Fa inna Allah Ta'ala la syabiha lahu wa la nadhira. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada yang serupa baginya, tidak ada tandingan baginya. Walaupun kalau kita baca sekilas ya ada petunjuk ke sana. Yang diserupakan yang dilihat dengan yang dilihat. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Nah, tapi akan lebih jelas kalau kita takwil ke masdar. An atau ma dengan fi'il mudhari itu bisa ditakwil ke masdar. Begitu pula an dengan fi'il mudhari. Sekarang yang ada ma dengan fi'il mudhari, kama tarawuna. Kalau kaf harful jar maknanya tashbih, penyerupaan. Nah, ma tarawuna, ma masdariyah dengan tarawuna. Katakan ma masdariyah karena nanti bisa dirubah ke masdar. Coba kita rubah jadi masdar tarawuna, ro'a, masdarnya apa? Ru'yah. Nah, ru'yah. Kemudian pada tarawuna ada fa'ilnya, wawul jama'ah, yani antum, maknanya kalian. Kita gabungkan ru'yah. Nah, antum, yani kalau digabungkan ke isim, ru'yah kan isim kan, masdar. Nah, ini menggunakan domir mutasil jer, berarti mudhof ilaih, berarti pakainya kum. Ka ru'yatikum. Nah, maknanya seperti itu. Innakum tarawna rabbakum karu'yatikum hadzal qamara. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihatnya kalian. Nah, di situ yang disamakan tasbihnya itu ru'yah dengan ru'yahnya. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihatnya kalian terhadap bulan ini. Bukan yang disamakan Rabbakum dengan al-qamaronya, bukan. Rabb dengan qamarnya, bukan. Tetapi tarawuna dengan tarawunanya. Dan ini lebih dikuatkan lagi dengan ucapan setelahnya. La tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Berarti yang di sini yang diserupakan adalah masalah melihatnya. Nah, melihat Allah nanti di hari kiamat kelak seperti kita melihat bulan. Tidak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya. Muttafaqun alaih. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ru'yatullahi fil akhirah. Tentang masalah melihat Allah di hari akhirat kelak. Ru'yatullahi fid dunya mustahilah. Melihat Allah di dunia suatu yang mustahil, tidak mungkin. Liqaulihi ta'ala li Musa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala terhadap Musa. Wa qad talaba ru'yatallah, di mana Musa meminta untuk bisa melihat Allah. Kata Allah, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku. Lan yufidu at-ta'bid. Nah, artinya di dunia ini selama-lamanya engkau tidak akan bisa melihat. Cuma berarti bukan berarti ta'bidnya itu seterusnya sampai akhirat juga tidak akan bisa melihatnya. Tidak, tapi kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Walaupun lan itu maknanya ta'bid, tetapi kalau ada qarinah yang menunjukkan ada batasnya juga, maka tidak berarti takbid secara mutlak. Nah, kembali kepada qarinahnya. Nah, qarinahnya ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Allah akan dilihat di hari kiamat kelak. Wa ru'yatullahi fil akhirati thabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Melihat Allah di hari akhirat kelak itu sahih berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan salaf. Berdasarkan Al-Quran, qala Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Rabbnya mereka melihat. Wa qala, dan Allah berfirman, kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, justru sesungguhnya mereka terhadap Rabbnya pada hari itu dihalangi untuk bisa melihatnya. Lamahjubun. Falamma hujibal fujjaru, ketika ditutupi orang-orang fajir dari melihat Allah, dalla ala annal abrara yarawnahu, menunjukkan bahwa kalau orang baik-baik akan melihatnya. Maksudnya di sini fujar, fajir yang keluar dari Islam. Nah, abrar di sini maksudnya muslimin. Wa illa lam yakun bainahuma farqun. Kalau tidak begitu, maka berarti tidak ada perbedaan antara muslimin dengan kafirin dalam hal ini. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Ta'ala bisa dilihat dari kiamat kelak. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Muttafaqun alaih. Kalimat la tudammuna fi ru'yati menguatkan bahwa yang diserupakan adalah antara ru'yah dengan ru'yah, bukan antara Rabb dengan al-qamar. Wa hadha tashbihu lir-ru'yah bir-ru'yah la lil-mar'i bil-mar'i. Penyerupaan ini yaitu dalam hal melihat dengan melihat, bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Antara melihat Allah dengan melihat bulan, itu yang diserupakan melihatnya, bukan Allah dengan bulannya yang diserupakan. Lianna Allah, dalilnya karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Ini menolak adanya persamaan. Nah, walaupun mungkin kita katakan kan zahirnya bisa dua, bisa ru'yah dengan ru'yah, mar'i dengan mar'i. Pertama tertolak dengan ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Kemudian ditambah dengan akhir dari hadisnya menguatkan bahwa justru yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ru'yah dengan ru'yahnya. Masalah melihatnya yang disamakan. Wala syabiha lahu wala nadhir, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak pula ada tandingan baginya. Wa ajma'a as-salafu ala ru'yatil mu'minin. Salaf sepakat tentang orang-orang mukminin, orang-orang beriman melihat lillahi ta'ala, melihat kepada Allah Ta'ala, dunal kuffar, tanpa orang-orang kafir. Ya, ini kalau orang-orang kafir tidak bisa melihatnya. Bidalil al-ayati tsaniyah, berdasarkan ayat yang kedua. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Nah, yarawna Allah Ta'ala fi 'arasatil qiyamah wa ba'da dukhulil jannah kama yasha' Allah Ta'ala. Mereka, orang-orang beriman, akan melihat Allah Ta'ala dua kali di 'arasatil yawma 'arasatil qiyamah. 'Arasat ini di tanah lapang nanti di hari kiamat kelak, di tempat kita menunggu Allah Ta'ala menghisab kita. Dan setelah dukhulul jannah, masuk ke dalam syurga, kama yasha'ullahu ta'ala, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wahiyya ru'yatun haqiqiyatun taliku billah, dan dia melihat dengan hakikat, dengan hakikatnya, benar-benar melihatnya. Taliku billah, tetapi sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya bukan seperti kita melihat makhluk tentunya, tetap kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna. Wa fassaraha ahlu ta'til, orang-orang yang mereka menolak keyakinannya dalam masalah sifat Allah adalah intinya menolak dulu apakah nantinya mentakwil ataukah ditolak penuh. Nah, karena ta'til ada dua, ada ta'til kulli menyeluruh, ada ta'til juz'i. Kalau ta'til kulli ini menolak tanpa memberikan penafsiran apa-apa, pokoknya tidak ada. Tapi kalau ta'til juz'i, ya ini dia menolak tapi kemudian mentafsirkan atau mentakwilkan ke makna yang lain. Bukan melihat Allah, tetapi melihat balasan Allah Ta'ala, melihat pahala Allah. Bukan melihat Allah, maksudnya melihat dengan mata yang yakin, yakin bahwa Allah ada. Bi anna al-murada biha ru'yatu thawabilah, bahwa yang dimaksud adalah melihat pahala Allah. Ini takwilnya siapa? Al-Jahmiyah. Ru'yatu thawabilah. Begitu pula Mu'tazilah. Mereka berpendapat melihat Allah di sini maksudnya melihat balasannya. Balasan Allah apa? Ya surganya. Ya sebenarnya, nah, kalau seperti itu tidak perlu dengan ayat-ayat semacam ini, ila rabbiha nadhira. Karena sudah banyak kalau ayat-ayat yang menjelaskan kita akan melihat surga, melihat balasan-balasan Allah. Kemudian au annal murada biha ru'yatul ilmi wal yaqin. Ini melihat Allah tapi bukan melihat langsung begitu, tapi ru'yah ilmu wal yaqin. Kita mengetahui ada Allah, yakin, yakin banget ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsirnya atau takwilnya Asy'ariyah. Nah, mereka menolak adanya melihat Allah, tapi mereka mengatakan maksudnya ayat-ayat semacam ini adalah melihat Allah dengan mata hati, dengan keyakinan. Wa naruddu 'alaihim bi'tibari at-ta'wilil awwal, kita bantah pada takwil yang pertama, bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah, seperti apa yang telah lewat pada kaidah yang keempat, yaitu kita katakan khilafu tariqis salaf, menyelisihi jalannya salaf. Nah, salaf sepakat kita bisa melihat Allah, mereka menyelisihi. Jahmiyah mengatakan ru'yatul thawabilah, begitu pula Mu'tazilah, Asy'ariyah mengatakan ru'yatul ilmi wal yakin. Enggak ada salafinya mereka. Nah, enggak ada pendahulunya. Kemudian yang kedua, laisa lahu dalilun sahih. Tidak ada dalil yang sahih bagi mereka untuk memaknakan melihat Rabb, maksudnya melihat thawabilah. Jadi ila rabbiha nadhirah, kalau menurut mereka ada tak ada yang dibuang di sini mudhofnya, ila thawabi rabbiha nadhirah. Nah, jadi ada mudhof tapi muqaddar, ditakdirkan rabbiha mudhof ilaihnya. Kemudian yang ketiga, kita katakan khilaf zahir an-nusus, menyelisihi yang zahir dari nas. Yang zahir kan ila rabbiha. Selesai kan? untuk mengatakan istawa billah kan butuh dalil, butuh ini, butuh itu. Jadi kalau lihat zahir ayatnya, konteks ayatnya jelas sudah ila rabbiha. Nah, sampai orang yang istilahnya enggak banyak belajar juga ketika membaca ila rabbiha nadhirah, terjemahnya apa? Ya kepada Rabb-nya melihat. Kemudian untuk diartikan kepada pahala Allah melihat, kan dia akan bertanya, dari mana kata thawabnya? Nah, akhirnya kan diberi penjelasan macam-macam. Oh, itu ada mudhaf yang dihapus. Nah, ini butuh dalil akhirnya. Nah, mereka tidak punya dalil yang sahih. Ini cara membantahnya. Wa bi'tibari ta'wil tsani bidzalik, juga pada takwil yang kedua. Takwilnya Asy'ariyah, ru'yatul ilmi wal yaqin. Yang dimaksud kita akan melihat Allah Ta'ala dengan ilmu dan keyakinan, dengan mata hati kita. Kita enggak melihat Allah langsung, tapi hati kita yakin betul di saat itu ada Allah. Biwajin ra'a bidzalika, yakni bidzalik maksudnya dengan tiga jawaban tadi. Menyelisih zahir nas, tidak ada dalil yang sahih, khilaf tariqis salaf, menyelisihi jalannya salaf. Salaf sepakat masalahnya, dinukilkan adanya kesepakatan salafus saleh. Wa biwajhin rabi', dan dengan jawaban yang keempat. Anal ilma wal yaqina hasilun lil abrar fid dunya, bahwa masalah ilmu dan keyakinan ini sudah terjadi, sudah ada. Lil abrar, bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, fid dunya, di dunia ini. Kenapa kita ibadah kepada Allah? Karena kita yakin ada Allah. Itu yang namanya al ilmu wal yakin. Nah, wasayahsulu lil fujjar fil akhirah, dan orang-orang yang fajir sekalipun yakin adanya Allah di hari akhirat. Walaupun mereka ditutupi dari melihat Allah, mereka yakin bahwa Allah Ta'ala ada, cuman mereka dilarang dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban yang keempat. Nah, ini masalah yakin. Kalau orang-orang yang beriman di masa dunia ini pun sudah yakin adanya Allah Ta'ala. Nah, makna ihsan apa? Anta budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Ailam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihatnya, maka engkau yakin bahwa Allah melihatmu. Orang yang sampai derajat ihsan, sampai ibadahnya seperti melihat Allah. Nah, yang disebutkan ini ibadahnya orang yang cinta. Kalau yang kedua, kita tidak mampu menghadirkan perasaan semacam itu, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Ini ibadah khaif, ibadah karena rasa takut. Nah, kalau orang yang cinta, ibadahnya bukan didorong-dorong, senang ibadah. Nah, khusyuk, ibadahnya sempurna karena dia senang, yakin, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang yang tidak sampai derajat itu, yakni lebih didorong karena rasa takutnya kepada Allah, nah, maka dia yakin betul bahwa Allah melihatnya. Dia beribadah kenapa? Karena yakin Allah melihatnya. Nah, ini di dunia pun ini sudah didapatkan oleh al-abrar, as-salihin, al-muttaqin. Mereka mendapatkan yang semacam ini. Maka kesimpulannya, madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Dan justru ini merupakan kabar gembira sebenarnya. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Setelah kita beribadah, mungkin kita banyak mendapatkan tantangan-tantangan, kita diberi kabar gembira nanti akan melihat Allah Ta'ala. Nah, kayak ini menjadikan kita punya harapan yang besar bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau kita mengatakan tidak bisa melihat Allah, khawatir benar-benar dihijab dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar Allah mati dalam keadaan kafir, benar-benar dihijab dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masuk kepada pasal yang baru. Faslun fil qada'i wal qadar. Pasal tentang al qada' wal qadar. Nah, al qada' wal qadar, wal qadar. Ada yang mengatakan al qadar yakni hukmun syamilun. Hukmun am syamilun. Kulli. Qadar hukum yang sifatnya umum, luas, mencakup segala sesuatu. Wal qadha hukmun juz'i. Kalau qadha hukum bagian-bagiannya, ini anggota-anggotanya. Jadi apa bedanya qadha dengan qadar? Maksudnya kalau qadar itu ketentuan secara umum, Allah Ta'ala telah menentukan ketentuan-ketentuan hambanya semuanya, namanya qadar. Tapi kalau kejadian-kejadian yang terjadi pada kita namanya qadha. Kita ditentukan misalkan berhasil usahanya, ini qadha. Adapun qadar maksudnya takdir kita, takdir manusia secara umum, namanya qadar. Allah punya, telah menentukan qadarnya bagi manusia. Ada juga mengatakan sebaliknya, qadar ini ketentuan untuk masing-masing dari ketentuan tersebut. Kalau qadha ketentuan umum. Ada yang mengatakan begitu. Nah, ada juga yang mengatakan ini sinonim, kata yang saling satu, ini kata yang satu makna, dua kata yang memiliki satu makna. Qadha ya qadar, qadar ya qadha, sama saja. Wa min sifatillahi ta'ala, kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, annahu al-fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala itu maha melakukan apa saja yang dia inginkan. La yakunu syai'un illa bi'iradatihi. Tidak ada sesuatu kecuali dengan iradah dari Allah Ta'ala. Adanya iradah, keinginan dari Allah agar sesuatu itu terjadi. Wa la yakhruju syai'un an masyiatihi. Tidak keluar sesuatu dari masyiahnya, kehendaknya. Mesti segala sesuatu itu berkaitan dengan iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Walaisa fil alam syai'un yakhruju an taqdirih. Tidak ada di alam semesta ini sesuatu yang keluar dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wala yasduru illa an tadbirih. Tidak ada sesuatu yang muncul di alam semesta ini kecuali dengan pengaturannya. Wala mahida li ahadin anil qadar al-maqdur. Tidak ada tempat berpaling, menyimpang bagi seorang pun dari ketentuan yang telah ditentukan untuknya. Ini kalau sudah ditentukan demikian, enggak mungkin dia berusaha lari, menghindar dari ketentuan tersebut. Wala yatajawazu ma hudza fil lawhil masdur. Dan tidak mungkin dia, tidak ada seorang pun yang melampaui, melewati, melebihi apa yang telah dibataskan untuknya di papan yang tertulis padanya tulisan-tulisan. Al-lawhil masdur. Arada, ini maksudnya al-lawhil mahfuz. Arada mal 'alamu fa'iluh. Allah menginginkan apa yang alam ini melakukannya. Alam kullu ma siwa Allah, setiap yang selain Allah. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh alam ini, semua makhluknya ini, mesti dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau asamahum lama khalafu. Seandainya Allah menjaga mereka, mereka tidak akan menyelisih Allah. Artinya mereka semuanya akan bertakwa, mereka semuanya akan nurut kepada Allah Ta'ala. Walau sya'an an yuti'uhu jami'an la'ata'uhu. Seandainya Allah menghendaki mereka taat semua kepada Allah, mereka akan taat semua kepada Allah Ta'ala. Nah, ini terjadinya kedurhakaan, terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, dan terjadinya ketaatan-ketaatan itu semua dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin, sebenarnya bisa semuanya bertakwa kepada Allah. tidak ada orang yang jahat sama sekali, tidak ada orang yang bermaksiat sama sekali. Tetapi hikmah Allah Ta'ala menghendaki, yang sesuai dengan hikmah adalah adanya orang yang fajir, adanya orang yang saleh. Nah, yang antara hikmah kenapa adanya iblis, ya, adanya jihad, kan Allah Ta'ala maha mampu. Kenapa sih harus kita yang berjihad melawan orang-orang kafir? Nah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mestinya kan kalau orang kafir nyerang tinggal dikehendaki kalah. Nah, orang-orang beriman menang. Mesti begitu kan? Tapi kenapa terjadi perang? Musliminnya kalah lagi, banyak yang luka, banyak yang mati. Ada hikmah yang diinginkan. Nah, di antara hikmah yang kita ketahui, dengan adanya jihad, ada orang yang naik derajatnya menjadi syuhada. Nah, menjadi syuhada. Tadinya biasa-biasa saja, jadi syuhada. Orang yang mati di jalan perang fisabilillah. Dan ini tingkatannya lebih dari orang soleh biasa. Allah menghendaki ada orang yang mati syahid. Nah, kalau tidak ada perang fisabilillah, ya enggak ada orang yang naik derajatnya menjadi syuhada. Orang soleh biasa aja, enggak bisa naik derajatnya. Nah, tapi dengan adanya jihad, bisa naik. Orang yang amalannya biasa, mungkin baru masuk Islam sekalipun, belum beramal apa-apapun sekalipun, bisa naik derajatnya menjadi syuhada. Itu faedahnya. Nah, begitu pula adanya iblis yang menggoda manusia. Hikmah yang muncul apa? Adanya juru dakwah, da'i, ulama. Kalau gak ada iblis, gak perlu ada ulama kan? Gak perlu ada da'i. Nah, gak perlu ada orang yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Semuanya bertakwa. Nah, makanya Allah Ta'ala menghendaki ada ini, ada itu, karena ada hikmah di sana. Dengan adanya syaitan, maka jadi ada orang yang bertakwa, ada orang yang kalah dengan syaitan, akhirnya menjadi orang yang tidak bertakwa atau bahkan lebih menjadi kafir. Nah, ini hikmah yang Allah inginkan. Nanti ada orang yang dilebihkan masuk surga, ada orang yang akhirnya masuk neraka. Nah, dan sekian banyak ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala yang itu sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Sebagaimana adanya orang yang kaya, ada orang yang miskin. Kalau semuanya kaya, siapa yang kerja, gitu kan? Nah, kalau semuanya miskin, ya uangnya dari mana? Akhirnya ada yang kaya, ada yang miskin. Dengan ada orang miskin, akhirnya kerja, yang punya perusahaan ada karyawannya, karena ada yang butuh. Nah, ini semua dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqal khalaiqa wa af'alahum. Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka. Kita diciptakan oleh Allah dan perbuatan kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah mentakdirkan rizki-rizki mereka. Ini telah menentukan berapa rizki yang akan kita dapatkan. Wa ajalahum, dan juga ajal-ajal mereka, batas akhir kehidupan mereka. Yahdi may yasha'u bi rahmatih. Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki dengan rahmatnya. Wa yudhillu may yasha'u bi hikmatih, dan Allah akan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dengan hikmahnya. Qala Allah Ta'ala, ini poin-poin keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak akan ditanya, Allah tidak akan ditanya pada apa yang Allah lakukan, dan mereka yang akan ditanya. Ini enggak perlu kita bertanya-tanya kenapa ada orang yang ditakdirkan masuk neraka. Kasihan. Allah tidak akan ditanya. Kita yang akan ditanya. Walaupun mungkin di dunia ini ada sebagian orang yang sibuk kan, sampai menulis buku. Nah, ini untuk mengingkari adanya takdir. Tapi nanti prakteknya gimana? Meninggal, hari kiamat, yang terjadi surga atau neraka? Gak ada namanya pertanggungjawaban Allah, gak ada. Yang ada pertanggungjawaban manusia. Artinya, Jangan kita sibuk mikirin masalah kenapa begini, kenapa begitu. Allah tentukan. Hendaknya kita pikiri apa yang telah kita lakukan sesuai belum dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, Allah taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan qadar, dengan ukuran, dengan ketentuan. Segala sesuatu sudah ada ukuran-ukurannya. Nah, masing-masing orang, masing-masing makhluk, semua sudah ada ukurannya. Wa qala ta'ala, dan Allah taala juga berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu lalu Allah menentukan ukurannya dengan sebenar-benarnya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah taala juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa saja yang menimpa berupa musibah di muka bumi ini, tidak juga yang ada pada diri-diri kalian kecuali, nah, ini musibah yang menimpa diri-diri kalian kecuali fi kitab, sudah ada di Alkitab, ini di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan makhluk. Semua sudah ada ketentuannya. Kejadian-kejadian yang akan terjadi ini sudah ditentukan semua oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini, Al-Hadid ayat ke-22. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman dalam surat Al-An'am, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan untuk Allah beri hidayah kepada dia, Allah akan lapangkan dadanya terhadap Islam. Yani dia akan menerima Islam, akan menjalankan Islam dengan penuh kelapangan dada. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkannya, Allah akan jadikan dadanya sempit, haraja, merasa keberatan. Nah, Al-An'am ayat 125. Ini dalil-dalil tentang masalah takdir. Warwa Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar meriwayatkan anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, kata Jibril yang ketika itu yang masyhur adalah dalam keadaan sebagai seorang manusia, dia bertanya, mal iman, apa itu iman? Maka Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dengan takdir juga yang baiknya maupun yang buruknya. Maka Jibril berkata, sodakta, engkau telah benar. Infarada Muslim bin firadihi bi ikhrajihi. Muslim mengeluarkannya sendirian. Nah, sini ada faedah. Dan dalam bab ini juga ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu indal Bukhari wa Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Aku beriman terhadap takdir yang baiknya maupun yang buruknya, yang manisnya maupun yang pahitnya. Di sini disebutkan tarikh Dimashqi, tarikh Dimashqa, dan Fathul Mughith. Nah, tapi disebutkan dalam takhrijnya Ashraf ibn Abdul Maqsud ibn Abdul Rahim, beliau menyebutkan sanadnya dhaif, sanadnya ada kelemahan. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Ma'rifati, dalam Ma'rifatu Ulumil Hadith. Juga dari jalan Al-Hakim pula Al-Iraqi mengeluarkan dalam syarahnya terhadap Alfiyah. Naam. Di dalamnya terdapat perawi yaitu Yazid Ar-Raqashi, seorang yang dhaif. Seperti yang disebutkan dalam kitab At-Taqrib, bahkan An-Nasa'i mengatakan matruk. Imam Ahmad mengatakan mungkarul hadis dalam Al-Mizan. Nah, wa min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi 'allamahu Al-Hasan ibn Ali yad'u bihi fi kunutil witri. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan doa tersebut kepada Al-Hasan bin Ali, anaknya Ali, untuk berdoa dengannya, ini agar Al-Hasan berdoa dengannya pada kunut witir, wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari kejelekan apa yang engkau tentukan. Akhrajah Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa shahahahu Al-Albani fil Irwa. Nah, dan ini doa yang sahih dalam masalah witir. Allah alam bisawab, ini yang lebih afdal ketika kita melakukan witir, walaupun pendek. Allahumma hdina fi man hadait, dan seterusnya, daripada kita menggunakan doa-doa witir yang panjang yang lainnya. Walaupun masalahnya masalah, ya ini kalau yang menggunakan doa-doa yang lain juga tidak mengapa, kalau menggunakan doa ini tidak mengapa, kan, tetapi karena doa ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih utama dari sisi ini. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian kalau baca kunutnya panjang banget. Sampai ada sebagian jamaah yang enggak mau sholat jamaah gara-gara kunutnya. Jadi sholat tarawihnya sih enggak sepanjang-panjang itu, tapi witirnya kunutnya yang panjang. Nah, ya sebagian jamaah akhirnya cari masjid yang lain gara-gara kunut, bukan gara-gara tarawihnya, kunutnya kepanjangan. Nah, makanya masalah lebih utama tentunya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah berkaitan dengan masalah qada dan qadar. Nah, masih ada lagi. Baik, kita baca dulu syarahnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-qadar min sifatillah taala annahu al-fa'al lima yuridu, bahwasanya Allah taala itu yang maha melakukan pada apa yang dia inginkan. Ini apa yang Allah inginkan pasti Allah taala bisa melakukannya, tidak ada halangan padanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke 107, inna rabbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Rabbmu maha melakukan terhadap apa yang dia inginkan. Fa'alul lima yurid, surat Hud ayat ke 107. Nah, ini juga berkaitan dengan masalah ketentuan-ketentuan hidup kita. Allah maha melakukan apa yang Allah inginkan, tidak seperti yang dikatakan oleh Qadariyah yang menolak adanya takdir. Nah, Allah Ta'ala tidak menentukan apa yang kita lakukan. Artinya berarti Allah tidak bisa memaksakan apa yang Allah inginkan terhadap kita. Allah ingin kita menjadi orang berhasil, tapi kita yang malas, akhirnya gak berhasil. Berarti kan Allah ingin sesuatu, tapi gak bisa. Karena ini kaitannya dengan perbuatan kita sendiri. Ini keyakinannya Qadariyah, menolak takdir. Nah, bahwa apa yang terjadi ini ya sesuai dengan apa yang kita lakukan, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Kita masuk surga ya karena kitanya taat kepada Allah, akhirnya Allah tahu, oh fulan taat, berarti cocok masuk surga. Nah, berarti maknanya ketika Allah ingin fulan ini menjadi orang yang masuk surga, tapi karena fulannya malas-malasan, Allah gak bisa mentakdirkan orang ini masuk surga karena ternyata orang itu kemudian jadi orang yang durhaka. Nah, padahal Allah Ta'ala fa'alul lima yurid. Allah itu maha melakukan apa yang dia inginkan. Allah Ta'ala menginginkan seorang itu beriman, akan beriman. Allah inginkan seorang itu berhasil, akan berhasil. Nah, tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yakhruju syai'un an iradatihi wa sultanihi. Tidak akan keluar sesuatu apapun. Syai'un nakirah la nafiyah. Yufidu al-umum. Ya, tidak ada sesuatu apapun. Makhluk apapun, benda apapun keluar dari keinginan Allah Ta'ala dan sultanih, kekuasaan Allah Ta'ala. Wala yasduru syai'un illa bitakdirihi wa tadbirihi. Tidak akan ada yang muncul sesuatu apapun kecuali dengan takdirnya dan pengaturannya. Biadihi malakutu kulli samawati wal ard. Di tangan Allah lah kerajaan setiap langit-langit dan bumi. Nah, tidak ada satu langit pun yang itu di luar batas kerajaannya Allah. Nah, semuanya pada kerajaan Allah Ta'ala, di bawah pengaturan Allah Ta'ala. Yahdi may yasha'u bi rahmatih. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dengan rahmat-Nya. Wa yudhillu may yasha'u bi hikmatih. Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dengan hikmah-Nya. Kalau yang Allah kehendaki dapat hidayah dengan rahmat dari Allah Ta'ala, Allah sayang kepada hamba tersebut. Tetapi siapa yang Allah sesatkan karena hikmah-Nya mengharuskan demikian. Nah, Allah Ta'ala mengetahui bahwa memang yang terjadi harus demikian. Dan itu tentunya dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keadilan dari Allah Ta'ala. Ya, kalau kita ingin mendekatkan pemahaman yang ada pada kita, nah, ya tentunya jauh dari sifat Allah Ta'ala. Kalau sifat Allah Ta'ala maha sempurna, kita ingin menciptakan sesuatu, ingin membikin sesuatu, tapi bahannya ini jelek, ya kita sudah bisa bayangkan hasilnya gak akan sebagus apapun, karena tawas sumbernya itu sudah jelek. Nah, dibikin, disempurnakan, ya tetap aja hasilnya jelek. Kenapa? Sumbernya jelek. Nah, Allah Ta'ala kenapa sampai yang ini kok dijadikan miskin, kenapa ini dijadikan sesat? Ya karena Allah Ta'ala mengetahui memang pasnya begitu bagi dia. Itulah yang sesuai dengan hikmah. Nah, bukan berarti Allah Ta'ala itu zalim. Gambarnya kalau di kita ya seperti itulah. Kita juga kalau kita mengetahui sesuatu itu memang dasarnya jelek, memang orang ini gak paham, dibikin kira-kira paham, diajari ya gak paham-paham. Memang orangnya gak mudah paham misalkan. Sampai dibimbing, sampai ditemani, sampai diberi kursus apapun, ya orangnya gak paham-paham. Memang sudah begitu bawaannya. Maka ketika Allah Ta'ala menyesatkan seseorang dengan kehendaknya dan itu dengan hikmahnya, dengan keadilan darinya, bukan karena Allah Ta'ala itu zalim. La yus'alu amma yaf'alu. Tidak akan ditanya apa yang dia kerjakan. Ini tidak akan ditanya apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini untuk memutuskan semangat seseorang pengen tahu kenapa ditakdirkan seperti ini, kenapa ingin ditakdirkan. Sudah, itu bukan urusan kita. Semuanya tadi yang di kehendaki mendapatkan hidayah yaitu dengan kasih sayang dari Allah, yang dikehendaki sesat yaitu dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki demikian. Tidak perlu kita terlalu panjang berpikir dalam masalah itu, dan Allah Ta'ala tidak akan ditanya kenapa fulan kok dimasukkan ke dalam neraka, kenapa fulan kok begini dan begitu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Justru mereka yang akan ditanya. Yang di manusia akan ditanya, dimintai pertanggung jawabannya. Likamali hikmatihi wa sultanih. Karena sempurnanya hikmah Allah dan sultannya. Ini kenapa Allah tidak ditanya? Karena Allah Ta'ala sudah maha sempurna dalam masalah kekuasaan dan hikmahnya. Nah, kalau kita kan mungkin kita menentukan ini ternyata gak pasnya kita, manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala sempurna hikmahnya, sehingga tidak perlu dipertanyakan. Wahum yus'alun, karena mereka yang akan ditanya, justru mereka yang akan ditanya. liannahum marbubun mahkumun, makhluklah yang diatur, dipelihara, mahkumun, orang-orang yang kena hukum. Wal imanu bil qadari wajib, mengimani takdir itu wajib. Wa huwa ahadu arkanil imani sittah, dan itu merupakan salah satu rukun dari iman, dari rukun iman yang enam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Beriman adalah engkau mengimani Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir, yang baiknya maupun yang buruknya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amantu bil qadari khairihi wa syarrih, hulwihi wa murrih. Sayang sanadnya dhaif. Aku beriman dengan takdir yang baiknya maupun yang buruknya, yang manisnya maupun yang pahitnya. Fal khairu wa syarru bi'tibaril akibati. Kebaikan dan kejelekan itu ditinjau dari hasilnya, akibatnya. Wal halawatu wal marah wal murarah wal mararah, manis dan pahit, bi'tibarihi waqta isobatihi, yakni ditinjau dari ketika waktu mendapatkannya. Maksudnya, kenapa kok dikatakan aku beriman terhadap takdir yang baiknya maupun yang buruknya? Nah, walaupun hadis ini dikatakan sanadnya dhaif, tapi maknanya sahih sesuai dengan hadis-hadis yang lainnya. Aku beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Nah, maksudnya takdir yang baik dan yang buruk itu akibatnya. Ini berkaitan dengan yang dikenai takdir tersebut. Kalau ketetapan Allahnya semuanya baik, nah, gak ada yang buruk. Baik dan buruk itu yang dirasakan oleh orangnya. Paham ya? Kita dagang kemudian berhasil, ini takdir yang baik. Maksudnya apa? Cocok, kita menerimanya, kita senang merasakannya. Tapi kita dagang tapi gagal, ini takdir Allah juga kan? Tapi kita merasakannya jelek, merasakannya sakit, kok gagal. Tetapi ketentuan Allah menjadikan kita berhasil atau menjadikan kita gagal, semuanya baik. Nah, gak ada jeleknya. Karena semua perbuatan Allah Ta'ala gak ada yang jelek. Gak ada perbuatan Allah itu yang baik, ini buruk. Enggak, semuanya baik perbuatan Allah. Nah, kalau memberi hidayah ya dengan kasih sayangnya, kalau menyesatkan ya itu hikmah, sesuai dengan hikmahnya. Semuanya adalah baik. Dan sebenarnya dikatakan jelek, nah, ya ini jelek dirasakan oleh orang tersebut, ini kadang nisbi juga, suatu yang relatif. Jelek bagi dia tapi baik bagi orang lain. Nah, contohnya gimana? Nah, contoh yang paling gampang ya, misalkan terjadi kebanjiran di satu daerah sampai rumah-rumah terendam. Ini bagi orang yang kena musibah itu suatu jelek, suatu yang jelek, musibah. Tapi bagi yang lainnya, para petani dengan musim hujan terus-menerus, wah ini calon akan berhasil ini musim panennya. Nah, karena hujan banyak, ini orang-orang yang membutuhkan air banyak justru senang hujan terus, senang mereka. Tapi sebagian orang merasakan itu sebagai suatu yang buruk. Nah, berarti apa yang Allah tentukan sebenarnya semuanya baik. Allah menentukan jelek bagi seseorang, nah, sebenarnya kebaikan bagi orang lain. Dan bagi orang tersebut sendiri sebenarnya baik juga. Allah ingin menghapus kesalahannya, Allah ingin mengangkat derajatnya. Dia istighfar berkali-kali tapi gak diampun-ampuni dosanya. Tapi begitu kena sakit parah, langsung hapus dosanya. Ini kan kebaikan juga sebenarnya. Nah, hakikatnya kebaikan. Cuma yang dirasakan oleh orang itunya, dia merasakannya sebuah keburukan. Jadi baik dan buruk takdir itu maksudnya berkaitan dengan yang dirasakan oleh orangnya. Tapi yang Allah inginkan semuanya baik. walaupun menetapkan sakit pada diri seseorang, tetap saja itu kebaikan bagi orang tersebut. Nah, diangkat kesalahan-kesalahannya, dihapus dosa-dosanya. Nah, maka inilah yang mestinya kita rasakan. Kalau kita merasakan sakit, kita merasakan kegagalan, ini yang harus kita ingat. Mungkin taubat kita, istighfar kita tidak bisa menghapus dosa-dosa kita, sehingga harus Allah Ta'ala menjadikan kita sakit sehingga hapus dosa-dosa kita. Nah, kadang-kadang seperti itu. Begitu pula manis dan pahitnya, itu ketika merasakan takdir tersebut. Seorang merasakan ini suatu yang manis, ini suatu yang pahit. Berhasil dagangnya, ya laris manis. Kalau dagangnya gagal, ya rugi. Nah, rugi pahit. Wa khairul qadar ma kana nafi'an. Qadar yang baik yaitu suatu yang bermanfaat. Wa syarruhu ma dharran au mu'dhiyan. Suatu yang berbahaya atau mengganggu, menyakiti. Itu takdir yang jelek. Wal khairu wa syarru huwa binisbati lil maqduri wa akibatihi. Jelek dan baiknya, baik dan jeleknya takdir itu dinisbatkan, disandarkan kepada yang ditakdirkan, yakni kepada makhluk yang merasakannya. Wa akibatihi, dan akibatnya, hasilnya. Fa inna minhu ma yakunu khairan. Karena sesungguhnya di antara takdir Allah Ta'ala ada yang baik, seperti at-ta'at, ketaatan-ketaatan. Kita bisa Ramadan ini menyelesaikan Al-Qur'an, ini kan takdir yang baik kan. Nah, kita bisa hafal Qur'an, nah ini takdir yang baik. Kita bisa sholat Jumat, ini takdir yang baik. Nah, kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, ini takdir yang baik. Wasihah, dan kesehatan. Walghina, kekayaan. Wa minhu ma yakunu syarran. Di antaranya juga ada takdir yang jelek. Kal ma'asi, maksiat-maksiat. Tahun ini kita banyak bermaksiat, ini takdir yang jelek. Wal marad, juga penyakit. Wal faqr, kefakiran. Amma binisbati li fi'lillahi, adapun berkaitan dengan perbuatan Allahnya, fala yuqalu innahu syarr, tidak dikatakan itu sebagai kejelekan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail kunut alladhi 'allamahu al-Hasan ibn Ali, pada doa kunut yang Nabi mengajarkannya kepada Al-Hasan bin Ali, wa qini syarra ma qadaita. Jagalah aku dari kejahatan, kejelekan yang engkau takdirkan. Jadi kejelekannya apa? Pada yang engkau takdirkan. Adapun perbuatan Allah Ta'ala ini baik, cuman yang mengenai makhluknya itulah yang jelek. Fa'adhafa syar ila ma qadahu la ila qadaihi. Maka Allah atau Nabi menyandarkan kejelekan tersebut kepada yang ditentukannya, bukan pada takdir Allahnya, tapi pada yang terkena takdir Allah Ta'ala tersebut. Jagalah aku dari kejelekan pada apa-apa yang telah engkau takdirkan. Nah, ini perbuatan Allah Ta'ala yang baik, tetapi kita berlindung dari hasilnya itu, apa yang akan mengenai kita. Kita berdoa jangan sampai kita mendapatkan ketentuan-ketentuan yang kita merasakan sebagai kejelekan. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang masalah wabil qadari khairihi wa syarrih. Ini khairi wa syarrih berkaitan dengan makhluk yang merasakannya. Adapun perbuatan Allah Ta'ala semuanya baik, tidak ada yang jeleknya. Nah, kemudian tentang masalah rukun-rukunnya, wal iman bil qadari la yatimmu illa bi arba'ati umur. Insyaallah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Dan keimanan kepada takdir ini bukan suatu yang menghalangi kita untuk maju. Biasanya mereka yang mengingkari takdir, memiliki syubhat-syubhat, katanya menghalangi kita untuk maju. Nah, menghalangi kita untuk berhasil. Apa-apa sudah ditakdirkan oleh Allah, akhirnya pesimis. Nah, kita ingin mengejar suatu, akhirnya terbenturnya dengan ah, takdir Allah sudah ada. Kalau takdir yang jelek gimana? Gak akan berhasil sudah. Akhirnya mereka mengatakan gak ada takdir, Allah itu tidak zalim. Kalau kita sudah berusaha, pasti kita akan dapat. Tapi ya, ini kata mereka, ini yang menimbulkan rasa optimis. Tidak demikian sebenarnya, itu salah persangkaan. Takdir tidak menghalangi kita untuk bisa bergerak maju, bisa mendapatkan kesuksesan, tidak menghalangi. Kenapa? Karena Allah tidak menyampaikannya kepada kita. Allah merahasiakan. Siapa yang tahu kita berhasil atau tidak? Enggak kan? Kita enggak tahu. Sehingga ya kita bergerak, kita berusaha. Cuma justru dengan adanya keyakinan takdir ini menjadikan kita ingat kepada Allah. Kalau kita berhasil, ya bukan semata-mata kita, yang bukan usahanya kita, itu sebenarnya dari Allah Ta'ala. Kalau kita tidak berhasil, kita juga tidak terlalu sedih, toh sudah ditakdirkan. Apa yang Allah takdirkan kepada kita gak akan lari dari kita. Apa yang Allah tidak takdirkan kepada kita, sampai kita lari-lari mengejarnya pun gak akan kena. Nah gitu. Ini sebagai penghibur. Coba orang yang tidak beriman dengan takdir, kalau berhasil sombong. Bukankah saya sudah belajar hasilnya? Berhasil ujian saya. Nah, tapi kalau tidak berhasil, sedihnya luar biasa. Gak ada penghiburnya. Nah, tapi kalau orang beriman, ada pelipur laranya. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada hikmah-hikmah yang mungkin kita akan mendapatkannya. Allah alam bisawab. Ini tentang masalah takdir. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.